السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، maka pembahasan kita sampai pada bait ke 59 ya, belum nyampe 60-an ya. Baik, ya bait ke 59 yang isi baitnya wa arifun wal wawu wan nunu lima. Ya kalau misalkan disajain berarti wa alifu wal wawu gitu ya. Wa alifu wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa alama. Nah inilah bacaan dari bait tersebut, wa alifu wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa alama. Sedikit saya ganti intonasinya sesuai dengan i'rabnya ataupun sesuai dengan siaknya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa alama. Ya, jadi begitulah dia seharusnya intonasinya. Tapi karena ini qafiyah jadinya kayak enggak sesuai intonasinya kan begitu. Baik, jadi wa arifu wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Nah, jadi kira-kira apa bahasa Indonesianya Pak Saif berarti? Alif dan nun. Iya. Untuk dhamir ghaib gitu. Untuk dhamir ghaib. Dan selainnya dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Sebentar lo, sebelum saya tanya yang lain tadi ini, nya ini kembali ke mana ini? Ke selain alif wa dan nun adalah untuk dhamir mana dhamir? Untuk dhamir ghaib. Bagus. Dan selain dan mana ya? Dan ya itu udah pas tadi itu. Dan yang lainnya. Dan selain ghaib. Selain berarti ha kembali ke ghaib. Ghaib. Masa ha bisa kembali ke fiil? Kembali ke apa? Ghaib kan fiil. Kema. Kema berarti selain dhamir ghaib. Begitu. Jadi alif dan nun, alif, waw dan nun itu untuk dhamir ghaib dan untuk selain dhamir ghaib. Begitu? Ya, berarti begitu jika memang ha kembali kepada ma. Benar? Iya. Iya, kembali ya? ke isinya si ma. Ya, berarti ha kembali ke ma ya. Berarti alif, ya, lafaz alif, lafaz waw dan lafaz nun itu untuk dhamir ghaib dan untuk selain dhamir ghaib. Iya, begitu. Begitu ya. Ma itu kan dhamir. Iya, berarti untuk selain dhamir ghaib. Maksudnya untuk dhamir selain untuk dhamir ghaib, begitu. Iya. Setuju? Baik. Contohnya kaqama wa'lama. Selain dhamir ghaib apa aja? Cuma itu. Berarti alif dan waw dan nun itu bisa untuk dhamir mukhatab dan bisa untuk dhamir mutakalim dan juga bisa untuk dhamir ghaib. Benarkah? Benar. Apa? Alif, waw, ha? Ya untuk mukhatab aja kalau alif. Mukhatab aja. Waw? Waw juga bisa. Nun? Bisa. Nun bisa. Bisa. Ha? Bisa untuk mutakalim? Mutakalim. Terus kenapa tadi bahasanya lima ghaba wa ghairihi? Bukankah tadi saya tanya, ketika saya tanya ke antum, dan selain dhamir ghaib adalah dhamir mukhatab dan dhamir mutakallim. Nah, di sini kata beliau, alif dan waw dan nun itu bisa untuk dhamir ghaib dan bisa untuk selain dhamir ghaib. Ya, karena haknya kembali kepada ma kan? Berarti alif, waw, dan nun bisa untuk dhamir mukhatab selain dhamir ghaib, juga bisa untuk dhamir mutakallim selain yang memang juga selain dhamir ghaib. Benarkah? Kalau haknya ke ini, ke dhamir mustatir di ghaba. Sama aja. Sama juga. Iya, karena dhamir mustatir yang dighabah kembali kepada ma. Ya, memang tepatnya sih begitu ya. Tapi ini memang kembali, bisa kita katakan langsung kembali ke ma ya. Nah, gimana Mas Septian? Kenapa bisa gitu? Bukankah di sini dibilang, bukankah ketika saya tanya ke antum bahwa wa ghairihi itu adalah adalah mukhatab dan mutakallim? Adalah mukhatab dan ya, mutakallim. Iya, kenapa? Bukankah tadi ketika saya tanya, apa yang dimaksud dengan selain dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim? Jawaban antum. Nah, kenapa bisa antum antum batasi bahwa yang dimaksud dengan wa ghairihi di sini adalah mukhatab? Karena mutakallim enggak ada alif waw dan dhamir. Karena mutakallim tidak ada. Kalau gitu kenapa Syekh malah Imam Ibnu Malik malah ngomong wa ghairihi dan selain dhamir ghaib? Apakah mutakallim tidak termasuk selain dhamir ghaib? Termasuk. Jadi kenapa? Ada alif, waw, dan nun di sini. Nah, lalu kenapa dia bilang begitu? Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang masalah wa ghairihi tadi, pertama-tama saya tanya dulu ke Pak Saif, berarti alifun berdasarkan terjemahan yang antum berikan itu adalah mubtada? Iya. Kok bisa nakirah? Kok bisa nakir? Kenapa Mas Setian? Kok bisa nakir? Karena atafnya ma'rifah. Ma'rifah gitu ya. Jadi karena atafnya ma'rifah maka boleh mubtada nakir. Nah, ini kopi aja paling. Ini kopi. Nanti kalau dipasang alif lam yang enggak cocok itu. Iya. Kalau saya pribadi itu lebih setuju sama pernyataan Septian ya. Ya ini karena jadi intinya kan kita tahu bahwa kebolehan ataupun bisanya mubtada itu berupa nakirah minal musawwighat kan gitu ya. Sesuatu hal yang diperbolehkan ya, musawwighat atau musawwighat bahasanya. Ya musawwighat ya yang diperbolehkan kan. Jadi kan berarti intinya mu'alif di sini membolehkan alif sebagai mubtada di mana posisi dia nakirah, ya barangkali dikarenakan ma'tuf alaihnya ma'rifah. Jadi seakan-akan dia terhukumi sebagai ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin kita perlu bahas lebih dalam lagi terkait apa saja nakirah tamah yang bisa menjadi mubtada. Ya, kalau saya pribadi saya enggak nemu ya alasan alif ini dikatakan sebagai nakirah tamah. Kecuali jalan satu-satunya adalah seperti yang diterangkan oleh Septian tadi, ini karena iya ma'tuf alaihnya adalah ma'tufnya adalah ma'rifah. Iya, itulah mungkin yang bisa kita berikan alasannya. Kalau di syaratnya al-alifu ya sudah. Di mana? Oh iya betul, karena memang semestinya kan begitu ya. Wal alifu wal wawu wan nunu. Namun kenapa Ibnu Malik membolehkan alif sebagai mubtada dengan kondisinya yang nakirah itu, ya barangkali dikarenakan ma'tuf alaihnya dia ma'rifahkan, atau karena ma'tuf alaih lagi karena ma'tufnya itu berupa isim ma'rifah. Wallahu alam, sehingga dia menjadi ma'tuf alaih bagi ma'rifah. Ya alif menjadi ma'tuf alaih bagi ma'rifah, maka diperbolehkan Ibnu Malik untuk dijadikan sebagai mubtada. Nah, apakah ini bisa kita dapatkan di penjelasan-penjelasan para ulama? Ya mungkin antum bisa bahas mubtada al-musawwighat ya. Pembahasan-pembahasan mubtada yang diperbolehkan berupa isim nakirah. Apakah kondisi seperti ini mubtada boleh dijadikan isim nakirah boleh dijadikan mubtada? Ya silakan bahas lebih lanjut. Ya saya sendiri pun enggak bisa mastiin tentang hal ini. Khabarnya jibul jumlah baru bisa ya kan? Baru iya. Nah itu dia ini yang jadi makanya kan itulah dia. Jadi kan sebenarnya alasan isim nakirah itu bisa menjadi mubtada adalah karena dia nakirah tamah. Nah alasan nakirah tamah ini sempurnanya si nakirah tersebut itu apa kan begitu? Nah saya sendiri sudah sedikit mencermati kok kayaknya nggak nemu. Ya kecuali seperti yang diterangkan oleh Septian tadi ya. Ya ini dengan alasan pembolehan Ibnu Malik menjadikan alif sebagai mubtada berupa nakirah mungkin karena dia ma'tuf alaih bagi isim ma'rifah. Wallahu a'lam. Ini silakan lakukan pentelahan. Contohnya apa di sini? Hah? Contohnya alif pun tadi. Oh, enggak, ini kita masih bahas bait. Kita masih mengurai bait yang ada di sini ya. Belum masuk ke keterangan ini. Baik, jadi kira-kira Ini penjelasannya ya. Wa alif mubtada wa huwa nakiratun. Oh iya ada ya. Punya Bang Usup ada catatan kaki, enak sekali ini. Alifun mubtada'un wa huwa nakiratun wa sawqul ibtida' biha. Oh iya benar lah. Ya di sini disebutin begitu ya. Cuma apakah memang iya alasan jika dia ma'tuf alaihi itu berupa isim nakirah? Apakah itu memang ada ya, ketentuan-ketentuan seperti ini disebutkan? Soalnya di Jami'ud Durus juga saya enggak nemui alasan untuk alif bisa dijadikan. Tadi saya coba bahas juga ya. Ini bagus juga ini. Siapa? Oh, jadi kok setipis ini? Dua. Hah? Dua jilid. Oh, dua jilid. Oh, ini empat jilid. Ini satu dua di rumah satu lagi. Oh, pantaslah. Lengkap. Awak ada nggak di sini? Nggak ada perasaan kan? Rupanya lain. Iya. Hah? Oh, mak. Udah, oh gitu ya. Ini kan berarti berkasih diri. Iya, iya. Iya, masya Allah, mantap ya. Baik. Iya, tinggal ngekor ya. Ya silakan lakukan pentelahan apakah kira-kira uraian dari itu tepat ya, maksudnya memang boleh kita menjadikan isim nakirah sebagai mubtada saat dia sebagai ma'tuf alaih bagi isim ma'rifah. Ya silakan lakukan pentelahan apakah itu termasuk musawwaqat ataukah tidak ya. Kemudian lalu yang menjadi khabar dari mubtadanya di sini adalah Pak Saif. Ketua datang. Ya, apa namanya? Siapa? Ya, apa jabatannya? Dari. Apa jabatannya? Ya, dia yang bikin, dia enggak tahu. Sibul jumlah. Hah? Sibul jumlah. Ya, maksudnya yang sebagai khabar bagi mubtadanya adalah sibul jumlah ya. Sibul jumlah lima ghaba wa ghairihi ya. Baik. Selain mukhatab enggak berhasil. Selain mukhatab, selain ghaib. Iya, kembali ke ma. Kalau karena di sini kan yang enggak ada di dalam contoh. Mukhatab. Yang enggak ada di dalam contoh mukhatab. Berarti koma kan dhamir ghaib. Iya. Wa'lama. Baik, ya, tapi sudah benar ya i'rabnya ya. Jadi i'rabnya sudah benar. Wa alifun mubtada sementara khabarnya adalah syibhul jumlah ghairu mufrad. Jadi khabarnya adalah syibhul jumlah ghairu mufrad yaitu lima ghaba wa ghairi. Nah, sudah sepakat kita sampai di sini? Sudah bisa dipahami? Makanya lah oleh karena itu tadi terjemahannya dan alif dan waw dan nun itu adalah bisa untuk dhamir ghaib dan selain dhamir ghaib. Nah, tinggal problem kita di sini ada tentang permasalahan selain dhamir ghaib ini. Kemudian beliau langsung memberikan contohnya ke qama, contoh seperti qama. Ya, yang beliau berikan contohnya di sini hanyalah alifnya saja. Ka qama, di mana alif itu lil ghaib. Wa lama, di mana alif yang ada di i'lama adalah lil mukhatab atau li ghairil ghaib, ya gitu ya. Li ghairil ghaib. Sekarang kita bacakan terlebih dahulu. Ya, fi'il amr. Ya, lama kan gitu. Baik, kita bacakan lebih dahulu syarahnya. Bang Budi bisa bacakan syarahnya, Bang? Bisa. Iya, silakan. Masyaallah. Jumlah baru enggak tahu ini. Kaqama wa lama, jumlah baru lagi atau Kalau mau simple ya, kalau mau simple maka jawabannya adalah mutaalliq. Tapi kalau mau ribet atau sifatnya ribet tapi bukan berarti artinya enggak baik ya. Ribet bukan berarti enggak baik. Bisa jadi ribet tersebut adalah yang lebih benar, kan gitu ya. Lebih tepat untuk dinyatakan ataupun untuk diurai. Nah, jika ingin ribet atau mengurainya secara mendalam maka kaqama merupakan khabar bagi mubtada yang dibuang. Yang aslinya adalah wadzalika kaqama wa'lama begitu. Ya, dan hal tersebut seperti qama dan ya'lama begitu. Nah, demikian. Ya, itu kalau mau ribet ya. Jadi aslinya ini adalah khabar bagi mubtada yang dibuang, yaitu wa dzalika ka qama wa 'lama wallahu 'alam. Ya sebenarnya ya benar. Tinggallah subuh jumlah kalau mau ribet lagi. kalau terus mau ribet ya begitu ya. Jadi wadzalika ya kan gitu. Iya, wadzalika kainun kaqama wa alama. Ya begitulah jadinya. Wadzalika mithlu ya. Wadzalika mithlu kaqama wa alama, bukan kain tapi wadzalika mithlu kaqama wa alama. Wallahu alam. Atau mana lagi kaqama? Enggak bisa juga gitu. Ya bisa juga memang. Nyari terus dia. Ya memang ya, mau enggak mau, karena memang enggak bisa langsung qoma ya. Jadi ka qaulika qoma wa lama, memang ya itulah asli dari ungkapan tersebut. Ya itulah bakunya ya, bentuk bakunya memang demikian. Ya namun banyak yang dibuang. Ya, jadi aslinya wa dzalika ka qaulika qoma wa lama. Ya. Baik. Alif wal waw wan nun min doma'il raf'i al-mutassilati. Iya. Wa takunu lil ghaibi. Wa lil mukhatabi. Iya. Fa misalul ghaibi. Zaidan. Iya. Qama wa zaiduna. Wa zaiduna. Wa qamu. Mana enggak ada wawnya kan? Wa zaid. Wal hindatu. Qumna. Iya, masyaallah. Wa mithalul mukhatabi. Mukhatabi. Wal mithalul mukhatabi. Wa mithal. Jadi udah benar dah. Mithalul mukhatabi. Iya. I'lama. Iya. Wa i'lamu. Masyaallah. Wa i'lamna. Iya. Wa i'lamna. Iya. Wa yadkhulu tahta qawlil musannif. Iya. Wa ghairihi. Al-mukhatab. Ya. Ya. Wal mutakallim. Baik, cukup. Masyaallah. Ini saya pengen tanya, kenapa Anda bisa baca al-mukhatabu? Bu. Orangnya terkaget. Oh, terkaget. Ini perasaan juga ya, yang benar. Hebat juga ya, dapat ilham ya. Eh, kira-kira sebagai apa, Bang Budi? Al-mukhatabu, apa alasan dia dibaca Bu? Maksudnya, sebagai apa, Zat? Sebagai apa? Waidukhulu tadi, Zat. Sebagai apa ini, Zat? Oh, Masya Allah. Ya, begitu ya. Jadi berarti yang masuk adalah al-mukhatabu. Ya. Fa'il dari yadukhulu berarti adalah al-mukhatabu. Atau subjek bagi yadukhulu adalah al-mukhatabu. Baik, kemudian kata beliau, maksudnya Syarih Ibn Aqil, ketika syarah untuk baitnya Imam Ibnu Malik tadi, kata beliau al alifu wal wawu wan nunu min dhamair raf'il muttasilah. Jadi itu maksud makna dari baitnya Ibnu Malik, alif dan waw dan nun. Jadi maksudnya huruf-huruf ini adalah termasuk di antara lafaz-lafaz isim dhamir yang kita sendiri pun sama-sama sudah mengenalinya. Ya, kita bahas ini di dhamir rafa' muttasil bil madhi maupun bil mudhari maupun bil amr dan sebagainya. Ya, jadi lafaz huruf alif, huruf waw dan huruf nun merupakan salah satu di antara lafaz-lafaz isim dhamir. Dan kata beliau min dhamair raf'il muttasilah, termasuk di antara dhamir-dhamir rafa' muttasil. Jadi dhamir rafa' muttasil tentunya ada selain daripada alif, waw dan nun. Namun alif, waw dan nun ini termasuk dhamir-dhamir rafa' muttasil namanya. Ya, untuk lebih detail tentang lafaz-lafaz dari dhamir rafa' muttasil itu sudah kita pelajari di kitab tasrif. Nah, kata beliau wa takunu sebentar. Oh ya, di sini ada catatan ya di saya. Al-alif yang dimaksud adalah tentunya aliful isnain yang juga sama-sama kita ketahui. Al-waw yang dimaksud adalah wawul jama' yang tentunya sama-sama kita ketahui, dan an-nun yang dimaksud adalah nunun niswah. Nah, demikian. Nah, jadi ini adalah dhamirun muttasilun mukhtasun bil raf'i. Ya, jadi dhamirun muttasilun mukhtasun bil raf'i. Nah, demikian. wa takunu lil ghaibi wa lil mukhatabi. Ya, jadi ternyata Ibnu Aqil sendiri pun memahaminya seperti yang antum pahami. Karena kata beliau wa takunu lil ghaibi wa lil mukhatabi, ketiganya itu adalah untuk ghaib dan untuk mukhatab, enggak termasuklah untuk mutakallim. Jadi memang faktanya kita enggak pernah nemui ketiga dhamir tersebut, yaitu alif, waw dan nun tadi, yang alifnya adalah aliful isnain, wawnya waw jamaah, nunnya adalah nun niswa, itu enggak pernah digunain buat mutakallim. Famitsalul ghaib, lalu dia berikan contoh untuk dhamir ghaibnya. Az-zaidani qama, maka alif itu adalah dhamir ghaib yang kembali kepada az-zaidan. Kemudian saya ingatkan lagi sebagai pengingat untuk kita supaya tidak keseleo lagi saat melafazkannya, yaitu penggunaan alif lam ketika alam dimusannakan atau dijamakkan. Ya, jadi supaya kita, soalnya saya sendiri sering keseleo di sini. Jadi saya selalu mengatakan Zaidani qama, yang seharusnya Az-Zaidani qama. Jadi ingat, ketika alam dimusannain ataupun dijamak mudzakkar salimkan, maka gunakanlah alif lam, ya. Seperti wazaiduna qamu, jadi bukan wazaiduna qamu, tapi tambahin alif lamnya, ya. Ini ketika dia dimuthannakan ataupun dijamain. Wazaiduna qamu, namun syahidnya di sini adalah masalah wawnya, yaitu wawul jama, yang memang berguna untuk ghaib yang kembali kepada azaiduna. Wazaiduna qamu. Nah, demikian. Contoh lain, wal hindatu qumna, ya, hindun. Namun karena dijamain maka menggunakan alif lam, wal hindatu. Ya, jadi bukan wahindatun tapi wal hindatu, mesti pakai alif lam. Qumna. Ya, syahidnya di sini adalah huruf nun tersebut. Ya, qumna. Yang mana nun itu adalah dhamir ghaib yang kembali kepada al hindat. Wa mithalul mukhatab, adapun contoh untuk yang dhamir mukhatabnya, i'lama, ketahuilah, ya, kalian berdua, ya, i'lama, alif, ya, huruf alif itu merupakan lafaz dhamir untuk mukhatab. Contoh lain, i'lamu, waw, ya, yang merupakan wawul jama, itu adalah lafaz dhamir untuk mukhatab, berarti kalian. Wa'lamna, ya, wa'lamna, nun yang merupakan nun niswa adalah lafaz dhamir untuk mukhatab. Nah, jadi kesimpulannya, wa yadkhulu tahta qawlil musannif wa ghairihi al mukhatab wal mutakallim. Jadi dhamir mukhatab kata beliau, ya, wa yadkhulu tahta qawlil musannif wa ghairihi al mukhatab wal mutakallim. Ini bukan kesimpulan, ya, afwan, ya, bukan kesimpulan. Jadi kata beliau pun menjelaskan, wa yadkhulu tahta qawlil musannif wa ghairihi. Jadi pernyataan musannif, pernyataan Ibnu Malik wa ghairihi yang tadi kita bahas Indonesia kan, selain dhamir ghaib, ya, selainnya, selain dhamir ghaib, maka termasuklah di dalamnya dhamir mukhatab dan dhamir mutakallim. Jadi berarti penjelasan antum tadi juga enggak salah. Selain dhamir ghaib berarti adalah mukhatab dan mutakallim. Ya, di sini syarih juga ngomong begitu. Ya. Wa laisa hadza bijayyid, tapi ini enggak tepat, atau dengan kata lain ini enggak bagus, enggak benar, kurang tepat gitu, ya. Iya, kurang baik, ya. Ya, jadi beliau sendiri menyatakan kurang baik di sini, ya. Ya, mungkin sabakul lisannya Ibnu Malik barangkali, enggak tahu juga, ya. Ya. Tapi begitu pun sebahagian mereka tetap ada yang memperjuangkan pernyataan bait ataupun pernyataan Ibnu Malik dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa ghairihi di sini adalah hanyalah mukhatab, berdasarkan contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik. Kaqama wa'lama, ini menunjukkan Ibnu Malik membatasi kata ghair, yaitu hanyalah mukhatab. Ya, karena dia langsung berikan apa? Keadaannya, kaitannya, keterangannya. Itu keterangannya apa? Berupa contoh yang dia datangkan. Berarti kata ghair yang dimaksudkan adalah si mukhatab, tidak termasuklah mutakallim. Karena beliau berikan contohnya, kecuali contohnya tidak tertera. Ya, tapi begitupun, ya, di sini Ibnu Ma'qil tetap mengatakan walaisa hadza bijayyid. Ya, mungkin andai kata Ibnu Malik mengatakan lima ghaba wa khutiba. Ya, lima wa khutiba. Iya benar, ya, wa lima ghaba wa khutiba. Maka itu mungkin lebih aula barangkali. lima ghaba wa khutiba, untuk dhamir ghaib dan untuk dhamir mukhatab, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Namun sayangnya di sini Ibnu Malik mengatakan wa ghairihi, yang padahal kata ghair itu di sana masih ada mukhatab dan mutakallim. Ya, setuju kira-kira? Ada yang mau dikritisi? Baik. Nah, kemudian kata beliau, "Li'anna hadhihi tsalatsa," apa alasannya? Ya. Kenapa walaysa hadza bijayyid? Ya. Kenapa dia sampai bilang walaysa hadza bijayyid? Ini permasalahan kata ghair tadi, karena kata ghair ya, dari pernyataan musannif itu masuk ke dalamnya mukhatab dan mutakallim, mau enggak mau, seperti yang sendiri ya, seperti yang antum pahami sendiri tadi. Ya, sebelum kita urai pun ini antum sendiri secara otomatis, secara alamiah antum langsung memaknai bahwa ghairihi itu adalah mukhatab dan mutakallim. Tapi karena antum sudah tahu alif waw dan nun itu memang enggak bisa digunain buat mutakallim, ya jadi tahu aja maksudnya, kan gitu. Tapi kenapa si Imam Ibnu Malik mengucapkan kata wa ghairihi? Ya, makanya di sini Ibnu Aqil pun menyatakannya walaisa hadza bijayyid. Apa alasan beliau bilang ini enggak baik, kurang tepat gitu lah ya, mungkin terjemahannya lebih baik. Li'anna, ya jadi li'anna syibhul jumlah merupakan muta'alliq untuk jayyid. Yang jayyidnya dinafikan tapi ya. Jadi li'anna merupakan muta'alliq bagi kata jayyid, yang jayyidnya dinafikan. Nah, oleh karena itulah saya bisa menambahkan pemahaman kenapa enggak baik, kan begitu. Jadi kita bisa pahami, berarti inilah alasannya. Alasan dia bilang kurang baik. Yaitu apa? Li'anna hadhihi tsalatsata la takunu lil mutakallimi aslan. Secara dasarnya ketiga huruf ini ataupun ketiga dhamir ini itu enggak pernah buat mutakallim. La takunu enggak pernah kejadiannya dia untuk mutakallim. Bal innama takunu lil ghaibi awil mukhatabi kama masalna. Ya. Yang ada malah ya, itu cuma buat ghaib ataupun mukhatab sebagaimana yang sudah kita contohkan. Adapun kalau kita bilang dia bisa buat mutakallim juga, maka kita tidak bisa mendatangkan contohnya. Ya, jadi ya itulah alasan beliau walaisa hadza bijayyid. Ya, maksudnya kata wa ghairihi. Wallahu a'lam. Ya, tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, ya di sana, tetap saja di sana masih ada yang melakukan pembelaan dengan mengatakan wa ghairihi ka qama wa 'lama. Jangan berhenti sampai di wa ghairihi, kata mereka. Wallahu a'lam. Ya, mana antum yang lebih setuju kira-kira? Lebih aula dikatakan lima ghaba wa khutiba atau tetap menggunakan kata wa ghairihi tapi kan ada ka qama wa 'lama, kan gitu. Ya, wallahu a'lam, silakan lakukan penilaian. Tapi Ibnu Aqil menilai walaisa hadza bijayyid. Ya, memang iyalah ya. Kan manusia enggak ada yang sempurna ya. Baik. Salah. Ya, tapi kalau ini bukan salah ya. Ini lebih kepada sabaqul lisan menurut saya pribadi. Wallahu a'lam. Ya, ini bukan salah ya. Itu pun kalau iya ya. Syekh Al-Fadil. Dapatlah penanggung kesalahan di Ibnu Malik. Terdapat dia ngomong ya. Dia ngomong begitu, itu nukilan atau bagaimana? Ya, kalau nukilan mesti enggak apa-apa, tapi kalau memang nukilan lebih baik sebutkan bahwa dia menukil. Ya, jangan kesannya seakan-akan dia yang menghukumi hal tersebut. Ya, memangnya sehebat apa seseorang kan dibandingin Ibnu Malik. Ya, kalau mau nukil bilang saja saya menukil dari si fulan yang menyatakan bahwa terdapat sekian kesalahan di dalam bait-baitnya Ibnu Malik, itu lebih baik saya pikir. Wallahu a'lam. Nah, itu yang makanya seperti yang saya katakan tadi, bahkan saat Ibnu Aqil menyatakan laisa hadza bijayyid, dia bilang cuma laisa bijayyid ya, bukan salah. Perhatikan ikhwah. Inilah para ulama ya, berbeda dengan kita. Laisa bijayyid, bukan salah. Hanya kurang baik. Enggak apa namanya itu ya. Iya, begitu loh. Laisa bijayyid, tidak baik gitu loh. Tapi bukan salah ya. Iya, bukan khata kan gitu ya. Laisa bijayyid katanya. Inilah bentuk penggunaan kata-kata para alim yang memang benar-benar alim. Baik, nah demikian. Jadi dia bilang laisa bijayyid. Nah, walaupun begitu, faktanya masih ada tetap yang melakukan pembelaan dengan mengatakan ya kan Ibnu Aqil bilangnya qama wa 'lama, sama seperti ketika Ibnu Malik. Sama seperti ketika Ibnu Malik mendefinisikan kalam. Apa kata beliau? Kalamun lafdzun mufidun. Kita sama, cuma berhenti sampai di situ. Nah, kalau memang kalau kita cuma berhenti sampai di situ, itu ada sisi kelemahannya. Ada celah kelemahan di sana. Pernyataan lafdun mufidun merupakan definisi bagi kalam sebenarnya punya sisi kelemahan. Tapi Ibnu Malik menutupi sisi kelemahan tersebut dengan langsung memberikan bukti contohnya. Tastaqim. Jadi berarti definisi kalam adalah lafdun mufidun tastaqim. Ya. Yang yang kira-kira kalau kita zahirkan ya si contoh tadi berarti lafdun mufid lafdun mufidun musnadun. Itulah dia. Lafdun mufidun isnadiyun, ya itu lebih tepatnya. Jadi kalamuna lafdun mufidun isnadiyun. Iya, masya Allah, mantap. Pernah tahu dari mana bang? Itu sampai pening kepala gue. Oh. Ya. Sampai kan ada saat pengajian saat malam-malam itu, aku di Ismun error gini. Ini orang sakit tetangga, kepala gue kayak mau pecah. Insya Allah, nah itu dia. Jadi memang ya ada sisi kelemahan ya kalau kita berhenti sampai di lafdun mufidun. Kalam lafdun mufidun. Jadi yang tepat memang adalah lafdun mufidun isnadiyun. Nah, tapi apakah benar bisa kita bilang salah? Enggak juga, karena Ibnu Malik langsung memberikan buktinya, kastaqim. Ya, memberikan apa namanya? Kaitannya qaidun, memberikan qaidun atau memberikan apa namanya? Embel-embel gitu ya, memberikan embel-embelnya. Jadi lafdun mufidun kastaqim berarti sama dengan lafdun mufidun isnadiyun. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya sama seperti di sini ya. Lima ghaba wa ghairihi kaqama wa'lama, kan gitu. Jadi bisa jadi lima ghaba wa ghairihi al-khitabi, kan gitu. Ya bisa jadi kan. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, maksudnya kalau dizahirkan kan demikian, wallahu a'lam. Ya pada dinaksarkan mungkin. Iya, kira-kira begitulah ya. Dibuat syariat dijadikan contoh. Ya, tapi memang sebenarnya masih bisa punya solusi sih, kan gitu ya. Maksudnya ada solusi lain, walaupun tetap menyertakan misal ataupun contoh, yaitu dengan mengatakan lima ghaba wa khutiba. Ya. Lima ghaba wa khutiba kaqama wa'lama wallahu a'lam. Ya, itulah kira-kira intermezzo. Baik, lanjut ke bait 60. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'il wafiq naghtabita id tushkaru. Saya ulang sekali lagi, wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'il wafiq naghtabita id tushkaru. Nah, sebenarnya kalau misalkan digunakan ini kalau ini pas ya. Ini pas ini. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru, ya agak sedikit berbeda lah ya intonasinya. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'il wafiqa naghtabita id tushkaru. Baik, jadi berdasarkan intonasi yang saya berikan tadi berarti apa bahasa Indonesianya Bang Budi? Wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'il wafiqa naghtabita id tushkaru. Saya setuju lah. Wafiqin. Bukan semua. Oh. Iya, bahasa Indonesia dari kan baik. Dhamir rafa itu adalah dan dari dhamir rafa itu dan dari dhamir yang rafi. Wa min dhamiri rafi. Dan dari dhamir yang rafa. Dhamir yang rafa itu adalah ma yastatiru. Oh. Dan dari dhamir yang rafa itu adalah ma yastatiru. Di antara dhamir rafa dan apa-apa yang mustatir. Ya, apa-apa yang mustatir. Berarti maksudnya apa-apa di sini adalah dhamir mustatir gitu ya. Jadi dan di antara dhamir rafa itu adalah dhamir mustatir. Begitu Bang Budi? Iya kayaknya. Nah, terus? Tapi katanya disuruh pakai subjek dulu, subjeknya apa? Nah, justru itu yang mau saya tanyakan ke Anda. Saya sudah memberikan kisi-kisinya. Saya sudah kasih kisi-kisinya dengan memberikan intonasi bacaannya. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru taf'al wafiqa naghtabita idh tushkaru. Nah sekarang apa bahasa Indonesianya? Apa-apa tushkaru. Oh iya. Oh tapi memang di sini ada catatan sih. Di sini ya, di mana saya dapat catatan kemarin ya? Kemarin ada saya dapat catatan bahwa memang di salah satu naskah ataupun bukan naskah tapi lebih tepatnya di salah satu riwayat itu dinyatakan sebagai fi'il apa namanya fi'il lil fa'il, ada juga menyatakan fi'il lil ya lil majhul ya fi'il lil apa lil maf'ul bih kan ya. Demikian. Nah, jadi bagaimana bahasanya saya, Bang Budi? Dari dhamir rafa. Iya kan, Ustaz? Dari dhamir rafa. Itu iya. Apa-apa yang mustatir. Iya. Seperti di fi'il amr. Iya. Seperti di fi'il amr. Oh, seperti if'il. Wafiq. Naqtabit. Iri. It tashkuru ataupun tashkuru ya, terserah lah ya. Baik. Masalah contohnya nanti saya pertanyakan juga, tapi sebelumnya saya ingin mempertanyakan bobitnya. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru. Berdasarkan terjemahan nanti tadi, saya ngerasa bahwa ma adalah khabar, benar? Berdasarkan terjemahan yang anda berikan, saya, yeah. Benar ya, baik, benar itu Mas Khaidir, ya jangan sampai kalah sama muridnya nih, ya Mas Khaidir, wa min dhamirir raf'i ma yastatiru. Nah jadi kata Bang Budi ma di situ sebagai khobar katanya, benarkah itu Mas Khaidir? Iya. Dan domi enggak bersa, itu yastatir bukan bersambung, yastatir itu tidak punya lafaz atau tersembunyi. Iya ya. Itu yang dimaksud dengan yastatiru. Bahasa Indonesia, baik, ulangi bahasa Indonesia Bang Udi biar dia bisa mastiin ya. Saya ulangi Bang Udi, wa min dhamir raf'i ma yastatiru. Dan dari dhamir yang rafa itu adalah iya. Baik, nah jadi dan dari dhamir rafa itu adalah sesuatu yang mustatir, adalah apa saja yang mustatir. Nah jadi kata Bang Budi ma itu adalah khabar, benarkah itu Mas Khidir? Berarti salah, bukan khabar. Oh masya Allah, mukada katanya. Iya, baik, kita coba tanya ke yang lain terlebih dahulu. Mas Raihan, mana yang benar, mubtada atau khabar? Ma itu. Mubtada ya? Oh, wah, udah dua orang Bang Budi. khabar. Ma khabar. Pak Saif, yang mana Pak Saif? Khabar atau mubtada? Ma. Mubtada. Iya, tiga orang Bang Budi. Nah, Ah, Septian, mana yang benar Septian? Ma khabar atau mubtada? Mubtada ya. Saya tanya ke Mas Khaidir dulu. Kalau anta bilang ini mubtada, kenapa di belakang? Mubtada kan namanya saja di depan. Kenapa di belakang? Namanya saja sudah mubtada di depan, kenapa bisa di belakang? Mas Kedir. Mubtada muakhar. Kalau memang mubtada muakhar berarti mana khabar muqaddamnya? Min dhamiri. Min dhamir. Dan di antara dhamir rafa itu kata Bang Budi adalah apa saja yang mustatir. Nah, kalau memang ma adalah mubtada muakhar, maka mana khabar muqaddamnya? Mana khabar muqaddamnya? Karena mubtada itu kan namanya saja di depan. Tapi kalau memang anta bilang ini mubtada muakhar ustaz, maka saya enggak bisa ngomong. Cuma saya nunkep mana khabar muqaddamnya. Kan begitu. Nah. Apa saja yang tersembunyi ataupun yang mustatir? Mas Raihan. Jadi ini mubtada muakhar dan min dhamir raf'i adalah khabar muqaddam. Ini khabarnya berupa apa di sini? Berupa syibhul jumlah, berarti ghairu mufrad. Iya, memang ada kaidahnya, apabila khabar berupa syibhul jumlah maka mubtada boleh diakhirin. Iya, memang tepat nih jawabannya Mas Raihan. Tapi kita pastiin lagi ke ya, teman-teman yang lain. Benar itu Pak Saif? Uraian Mas Raihan. Iya. Iya, Mas Septian. Iya, dan memang enggak ada pilihan lain ya. Karena kalau dibilang ma sebagai khabar, maka Bang Budi, mana mubtada-nya? Mana mubtada-nya Bang Budi? Salah ya. Baik, ya. Jadi berarti Bang Budi setuju dengan yang lainnya ya, bahwa ma adalah mubtada. Masyaallah, barakallahu fiikum. Jadi ma adalah mubtada. Nah, kalau dia mubtada berarti kalau kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia, seharusnya terjemahannya enggak begitu, Ustaz. Ya, memang masalah terjemahan itu bebas-bebas aja selama pemahamannya enggak lari. Jadi terjemahan Bang Budi tadi itu enggak salah. Ya. Ya, enggak salah sama sekali. Cuma kalau memang mau menggunakan konsep bahasa Indonesia, berarti apa saja yang tersembunyi termasuk, dan apa saja yang tersembunyi adalah termasuk dari dhamir rafa juga. Kan begitu. Dan dhamir mustatir itu adalah diantaranya dhamir rafa. Iya. Benar. Ya. Dan dhamir mustatir itu termasuk dhamir rafa. Kan begitu. Ya memang begitu. Ya. Kalau memang kita mau pakai kaidah subjek, predikat, objek, keterangan kan. Tapi kalau enggak ya silahkan aja seperti Bang Budi tadi, dan menurut saya itu lebih enak didengar yaitu, dan diantara ataupun termasuk dhamir rafa adalah dhamir mustatir. Ya walau aslinya dan dhamir mustatir termasuk dhamir rafa begitu. Dhamir mustatir sebagiannya dhamir rafa itu bisa. Dhamir mustatir sebahagiannya dhamir rafa. Benar atau salah? Salah. Kenapa bisa salah? Karena dhamir nasabnya tidak pernah mustatir. Jadi berarti cuma rafa yang mustatir. Betul ini, betul itu kata Mas Raihan. Ayol ikhwah. Benar atau salah? Kata beliau, kalau misal kata beliau tidak ada dhamir mustatir yang dari nasab ataupun yang lainnya. Kata beliau dhamir mustatir itu hanya terdapat pada dhamir rafa. Gimana? Ya, berarti artinya pemahaman kita bahwa min ini adalah min tabu'id salah dong kalau gitu. Kalau gitu min apa? Kalau gitu min apa ini? Bayan. Hah? Min bayan? Min bayaniyah. Kalau min bayaniyah itu dia menjelaskan jenis daripada misalkan seperti al-babu min hadidin, yaitu apa namanya al-babu min hadidin itu barulah min bayaniyah kan gitu ya, menjelaskan jenis daripada si pintu. Nah kalau ini berarti ma yastatiru sesuatu yang tersembunyi min dhamir raf'i, kira-kira min bayaniyah ini. Min yang artinya berupa tapi iya ini karena dhamir raf'i ada yang ini mustatir, ada yang baris. Bukan, masalahnya yang dikatakan termasuknya adalah dhamir rafa'nya. Kan begini, si dhamir kan mubtada-nya si dhamir mustatir. Khabarnya kan min dhamir rafi'. Berarti si dhamir mustatir termasuk kata dia. Dhamir mustatir termasuk dhamir rafa'. Jadi maksudnya gimana tadi Bang Budi? Maksud Bang Mansur? Dhamir rafi'. Heeh. Dhamir rafa'. Ada dhamir mustatir. Dhamir yang baris. Nah, baik. Jadi berarti minnya adalah min tab'id. Iya. Jadi pemahamannya jangan dibalik oleh Mas Raihan, karena Mas Raihan membalik pemahamannya dengan mengatakan wa min ma yastatiru dhamir raf'i. Itu berarti pemahaman Mas Raihan tadi adalah wa min ma yastatiru dhamir raf'i. Sementara kalimatnya di sini wa min dhamir raf'i ma yastatiru. apa yang kira-kira? Ya jangan dibalik ya. Ya tapi itu biasa ya, apa namanya, keselio ya, keselio pandangan. Ya sabuk ra'i. Baik ya. Sebenarnya nggak ada istilah sabakul ra'i, mau ra'yu yang keselio, mau apa yang keselio, tetap diistilahkan dengan sabakul lisan ya. Apapun itu tetap diistilahkan dengan sabakul lisan. Baik, jadi wa min dhamirir raf'i ma yastatiru, bukan wa mimma yastatiru dhamir raf'i. Jadi pemahaman ataupun pemahaman Mas Rehan tadi itu kalau ungkapannya wa mimma yastatiru dhamir raf'i, nah ini baru salah. Karena apa? Karena dhamir mustatir pastilah dhamir rafa. Gak pernah ada dhamir mustatir, dhamir nasab, dhamir khafat, kan begitu. Nah jadi kalau ungkapannya wa mimma yastatiru dhamir raf'i barulah salah. Padahal di sini yang dikatakan wa min dhamir raf'i ma yastatiru. Mafhum ya? Jadi min ini adalah min tab'id. Ya tidak salah pemahaman kita bahwa min yang ada di sini adalah min tab'id. Ya Masya Allah, tapi ini bagus ya dipertanyakan agar terurai dia. Jelas di sini? Sudah jelas ya? Jadi karena memang apa? Seperti yang dijelaskan oleh Bang Yusuf tadi bahwa dhamir rafa ada yang mustatir, ada yang baris. Makanya di sini pakai min tab'id. Kan gitu. Jadi berarti kalau misalkan kita sebutkan semua macam-macam ataupun bahagian dhamir rafa itu wa min dhamir rafi ma yastafiru wa ma yabrazu, gitulah ya. Wa ma yubrizu ya. Ya, enggak lah baroza yabrizu wa ma yabrizu ya. Baik, jadi kira-kira begitu ma yastafiru wa ma yabrizu. Wallahu alam. Jelas? Baik, sekarang kita bahas contohnya. Kaf'il wafiqa nartabita idh tushkaru ataupun idh tashkuru. Ini jumlah atau bukan jumlah? Bang Budi, contoh yang dipaparkan oleh Ibnu Malik, apakah ini berbentuk jumlah atau tidak berbentuk jumlah? Contohnya. Berbentuk jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jadi contohnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau begitu mana mubtada'nya? Tapi mana? Bukan, maksud saya contohnya loh. Kan begini, dan di antara dhamir rafa ataupun dan yang termasuk dhamir rafa itu adalah dhamir mustatir. Contohnya seperti yang ada di dalam yang ada di dalam contoh ini. Nah, contoh yang dibawakan oleh musannif ini contohnya berupa jumlah atau bukan berupa jumlah, gitu loh. Contohnya yaitu if'il wafiqa nartabita idh tushkaru ataupun idh tashkuru. Nah ini berupa jumlah atau bukan berupa jumlah? Contohnya yaitu if'il wafiqa nartabita idh tushkaru, itu jumlah atau bukan jumlah? Nartabita dari wazannya nafta'il, berarti fi'il apa? Berarti fi'il kok? Iya, nafta'il berarti kan fi'il mudhari. Ifta'ala yafta'ilu. Jumlah fi'liyah nih ya. Jadi contoh yang dibawakan oleh Ibnu Malik adalah berupa jumlah dan jumlahnya jumlah fi'liyah. Ada syartin. Ini apa ya? Setelahnya apa ya, jumlah jari ya? Iya, itu adalah dzaraf zaman ya. Bukan jika itu ya, bukan jika. Itu bukan jika. Ya, jika memang dzaraf zaman juga ya. Kalau ini tatka apa bahasa Indonesianya? Ketika. Sama ya? Sama kayak idza berarti maknanya? Enggak, dia bukan ada tuh syarat itu ini. Bukan bermakna syarat. Pada waktu. Kemudian betul. Iya, pada waktu betul. Ya, cuma dia bukan dzaraf gitu loh. Kalau idza kan bisa juga diartikan dengan ketika, cuma ketikanya mengindikasikan ataupun mengandung syarat. Sementara ini ketika memang ya kita bahas Indonesia kan ketika juga, tapi nggak ngandung syarat ya. Saat gitulah ya, saat atau pada saat gitulah ya, pada saat. Karena enggak ada yang enggak ada yang menyatakan kalau id itu termasuk ada tuh syarat. Ya, di sini juga di mu'jam enggak ada yang bilang bahwa dia adalah ada tuh syarat. Ya, semua cuma bilang dzaraf-dzaraf aja ya. Enggak ada yang bilang kalau ini adalah ya kalau kayak idzan kan memang dzaraf juga tapi mengandung makna syarat. Adapun id ini enggak mengandung makna syarat ya. Jadi beda dengan idza. Untuk isim fi'il di sini keterangan. Yang mana? Wa zada fi tasdili ismu fi'lan amri ismu fi'lan amri mana tuh? Wa zada syarah dari Ibnu Aqil iz tashkuru wa zada fi tasdili ismu fi'lan amri wa zada yang mana? Bentar ya Pak, kok gak ketemu saya? Di apa? Di luar ini kan? Di atas-atas kita kamu bisa. Oh, enggak ada lah berarti punya. Berarti kami punya enggak ada berarti. Itu syarat hasiahnya siapa lagi tuh? Amri. Oh iya, coba lihat Pak, hasiahnya siapa ini? Abu Hayyan. Oh ini apa namanya hasiahnya Imam Suyuti ya Al-Bahjat. Wuh, ini berarti lengkap juga ya, Ibnu Aqilnya ada. Masya Allah. Iya ya. Klasik betul ya. Masya Allah. Iya, ada syarahnya Imam Suyuti juga di situ. Baik, jadi kira-kira apa ini, Pak? Gimana Bang Budi? Jumlah atau bukan jumlah ini contohnya? Bukan jumlah ya? Pak Saif, jumlah atau bukan jumlah contohnya, Pak Saif? Bukan. Kok bisa pisah gini? Kok bisa pisah? Ya, makanya saya tanya ini jumlah atau bukan jumlah. Oke, saya tanya ini jumlah atau bukan jumlah. Iya. Makanya ini contohnya dalam bentuk jumlah atau bukan dalam bentuk jumlah, kan begitu. Contohnya ini. Iya, contohnya ini. Kita bahas contohnya ini ya. Jumlah ya, dalam bentuk jumlah. Jadi if il wafiqa nabta if tushkaru, ini dalam bentuk jumlah ya. Taib, dalam bentuk jumlah itu kata Pak Saif. Septian, dalam bentuk apa ini, Mas Septian? Dalam bentuk jumlah ya, Mas Rehan. Jumlah. Jumlah. Jumlah. Jumlah. Bang Nizam, dalam bentuk jumlah ini. Lakukanlah, kan ada jumlah itu. Dalam bentuk jumlah. Gimana? Enggak dalam bentuk jumlah ya. Taib, menurut Bang Nizam enggak dalam bentuk jumlah. Yang bilang jumlah. Kalau ini jumlah, berarti jumlah apa, Mas Septian? Fiilnya. Failnya damir mustatir apa dan itu merupakan syahidnya kita di sini ya. Syahidnya kita di sini adalah tentang membahas damir mustatir ma yastatiru taib if'il. Fiilnya adalah if'il dan damirnya adalah dan failnya adalah damir mustatir. Nah, kemudian kata wafiq apa hubungannya dengan if'il? Jawab bagi fi'il amarnya. Oke, ya berarti bisalah sampai di situ bisalah dibilang jumlah. Lalu kata naqtabit apa hubungannya dengan ungkapan sebelum-sebelumnya? Naqtabit. Oke, kalau wafik antum katakan sebagai jawab, makanya lah karena itu juga dia majzum. Ya, ini pas sekali ya jawabannya, Masya Allah, tepat sekali. Merupakan jawab bagi amar. Nah, tapi apa hubungan naqtabit yang tiba-tiba sekonyong-konyong muncul di situ dengan ungkapan sebelum-sebelumnya? Apa kaitan dia? Dan aku ini syarat lagi, Ustaz. Hah? Aku ini kami kita seperti gini. Ini syarat lagi. Jawabnya naqtabil. Jawabnya naqtabil, Pak. Itu makanya saya bilang tadi kami akan iri. Niscaya kami akan iri gitu. Naqtabil iri. Iya. Naqtabil irtabafa iri. Jadi iz syarat lagi jawabnya irtabata. Maka lakukanlah. Antum dapat dari mana irtabata itu artinya iri? Kok di sini dibilang malah gembira kok? Ghabita. Ghabita menulis iri nih. Ghabita ya cemburu. Ini kan irta bapa. Oke, saya bingung kok bisa cemburu dari mana ya? Irta bapa, bersenang hati lagi. Bahagia. Gimana? Ya. Berbuatlah, maka aku setuju. Kami bahagia. Apabila kalian bersyukur. Apabila kamu bersyukur. Apabila engkau pada saat aku bersyukur. Pada saat kamu bersyukur. Ingat, sudah kita terangkan ya, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa itu adalah ada tuh syarat. Jadi enggak bisa antunya. Maka pertanyaan saya, nah tabib ini apa hubungannya atau dengan kata lain apa statusnya dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya? Badal. Oh, taib. Ya kira-kira begitulah solusinya ya. Kita katakanlah dia sebagai ataf bayan bagi wafiqa. Makanya dia juga majzum. Ya, atau pengikut bagi wafiqa. Jadi kayak kira-kira kita bilang begini. Datanglah kau ke rumahku, niscaya aku hormati, kujamu. Nah gitu, hormati, kujamu. Jadi kujamu merupakan ataf bayan bagi kuhormati, kan gitu ya. Nah demikian. Jadi sama seperti sini. Kaf'al, lakukanlah. Kaf'al, if'al, lakukanlah. Wafiq, niscaya aku sepakat, niscaya aku setuju, kan gitu. Nartabit, ya kami pun akan senang. Ya, jadi nartabit wafiq nartabit atau kita pun akan bahagia ya, bisa jadi nartabit menggunakan kita maksudnya si mukhatab dan si mutakallim. If'al lakukanlah. Wafiq niscaya aku akan setuju. Aku akan aku akan sepakat ya. Nartabita kita pun senang. Ya kita pun senang. In tushkaru ya, pada saat engkau disyukuri ataupun pada saat engkau berterima kasih ya, kalau memang kita baca tadi tashkuru ataupun kalau kita baca tashkuru maka saat dia berterima disyukuri diterima kasihin atau pada saat dia bersyukur ataupun berterima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkatnya contoh yang dibawakan di sini adalah berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah yang wafiqa merupakan jawaban dari fi'il amar dan nartabit pengikut bagi wafiqa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun in tashkuru dharaf. Saya tadi nyari ininya Ustaz. Sulasinya. Apa itu iri? Nyari sulasinya ya, bukan. Jadi if'al iftashkuru ya. Lakukanlah kalau memang engkau bersyukur. Kalau engkau memang berterima kasih, ya buatlah kalau memang engkau berterima kasih, kan begitu. Ya, buatlah. Ya, buatlah pada saat engkau berterima kasih, wafiq, aku akan setuju. Nah, tabit kita pun senang. Begitu, wallahu a'lam. Jadi iznya ke dzaraf zaman. Iya, dzaraf bagi if'il. Dzaraf zaman. Iya, dzaraf zaman. Iya, dzaraf li zaman ya. Idh tushkaru ataupun idh tashkuru ya terserah ya. Karena memang kalau lain lagi. Min dhamir rabbil ma'isatiru. Seperti if'il, seperti wafiqah. Sebagai contoh. Iya, iya. Iya, betul. Ya, seakan-akan mau ngomong begini, ka if'il wa wafiq. Ya, betul. Sama nih kayak jumlah yang kita sering dengar. Anda sopan, kami segan. Anda sopan, kami segan. Sama kayak aku setuju, kami pun bahagia. Anda sopan, kami. Oh, kalau itu justru jawaban. Kalau ini bukan jawaban, ini semacam penerang dari wafiq, efek samping dari wafiq, apa namanya ya, penjelas lah ya, atau ya bias seperti tadi badal dari wafiq gitu. Jadi wafiq nartabita pak, ya. Ah badal seperti misalkan Asy-Syaikh Muhammad, ya Asy-Syaikh kan Syekh, seorang Syekh Muhammad kan namanya, tapi intinya dia badal dari Syekh Asy-Syaikh Muhammad. Si Syekh yang bernama Muhammad telah pergi kan gitu umpama. Nah kira-kira demikian. Jadi wafiq, aku setuju. Nartabit, kita pun senang begitu loh. Ya wallahu alam. Jadi maksudnya badal bagi si wafiq. Ya kalau wafiq kita buang sama seperti tadi, datanglah ke rumahku, kujamu. Ya kalaupun kita buang tadi kuhormati, ya sebenarnya sudah cukup seperti di sini. Kafil, nartabit, lakukanlah. Kita akan senang gitu loh. lakukanlah, maka kita akan senang, maka kita akan bergembira, maka kita akan bahagia, kan? Buatlah, maka kita akan bahagia. Nah, kira-kira demikian. Iya, kaf'il, kalau saya memahaminya bahwa ini dzaraf bagi if'il ya. Wallahu a'lam, apakah kira-kira menurut antum ini dzaraf bagi wafiq atau nartabit? Kalau saya memahaminya bahwa ini merupakan dzaraf bagi if'il. Wallahu a'lam. Jadi kalau memang itu dzaraf bagi if'il, kalau bahasa Indonesianya, kalau kita menurut kesusunan bahasa Indonesia, adapun kalau kita menggunakan konteks bahasa Arab, ini enggak ada ketentuan memang ya. Jadi kaf'il idh tushkaru ataupun idh tashkuru wafiqa naqtabita. Atau bisa jadi juga ini merupakan dzaraf bagi naqtabit. Kalau dzaraf bagi naqtabit berarti niscaya kita akan berbahagia saat pada saat engkau bersyukur. Ya, niscaya kita akan berbahagia pada saat engkau bersyukur. Cuma kalau kayak begitu kesannya berarti naqtabit jawaban dari idh tashkuru. Kesannya padahal naqtabit ini bukan jawaban bagi idh tashkuru tapi justru badal bagi wafiq, yang berarti kalau wafiq kita buang berarti naqtabit jawaban dari if'il bukan jawaban dari idh tashkuru. Makanya saya beranggapan idh tashkuru adalah dzaraf bagi if'il. Jadi kaf'il idh tashkuru, saat engkau bersyukur lakukanlah, kan gitu, buatlah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau antum mungkin punya pandangan yang lain silakan utarakan dan sebutkan hujahnya. Jumlah fi'liyah di sini fi mahalli jarri, siapa lah majrurnya bagi sikap lah yang muta'alliq kepada jumlah. Ya benar. Ya. Kalau kita kemudian jumlah fi'liyah sebagai apa ya? Tentunya fi mahalli jarrin, kalau lebih tepatnya lagi seperti yang kata Septian, seharusnya di sini adalah kaqaulika if'il. Jadi merupakan bukan fi mahalli jarrin, lebih tepatnya fi mahalli nasbin maqalul qaul. Gitu. Ya. Iya, kalau mau ribet ya, tapi kalau mau simpel ya langsung aja kita bilang bahwa jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin bikaf ya, fi mahalli apa fi mahalli jarrin bikaf ya, begitu. Wallahu alam. Ya. Situ apa, Pak? Heeh. Gitu, ha? Di situ. Ya, ya memang sama jumlah fi'liyah. Kalau Bapak tadi kan kira-kira dia mencontoh seperti Ya, paham ya. Ya, betul. Wafiq ana, ya betul. Begitu makanya orang itu. Iya, makanya lah saya pertanyakan juga kira-kira ini jumlah atau bukan jumlah supaya jadi pembahasan bagi kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Setuju semua? Ada yang mau dikritisin lagi? Baik, sekarang kita baca syarahnya lah ya. Yang qasimu dhamiru ila mustatirin wa barizin. Dhamir itu ya, kata beliau secara garis besar itu terbagi kepada dua. Ya, dhamir itu terbagi kepada dua bahagian, mustatir wa bariz. Jadi ada yang namanya dhamir mustatir, ada yang namanya dhamir bariz. Ya, di sini beliau tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir dan juga tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan dhamir bariz. Yang dimaksud dengan dhamir bariz adalah lahu lafdhun. Dan yang dimaksud dengan dhamir mustatir adalah laisa lafdhalahu. Laisa lahu lafdhun. Ya, atau la lafdhalahu. Ya, laisa lahu lafdhun atau la lafdhalahu. Baik, jadi saya ulang sekali lagi. Dhamir bariz adalah lahu lafdhun, yang punya lafaz. Itu namanya dhamir bariz. Jadi kalau ada lafaznya walau satu huruf. Iya. Atau malahu suratun fil lafzi. Masya Allah, itu juga lebih terang benderang ya definisinya. Baik, masya Allah. Malahu suratun fil lafzi. Ya, malahu suratun fil lafzi. Ya, ini yang punya bentuk, punya gambaran di dalam penglafasannya. Nah, maka ini disebut dengan dhamir bariz. Walau terdiri dari satu huruf, pokoknya selama ada lafaznya, maka disebut dengan dhamir bariz. Ya, mafhum? Kemudian apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir? Ya, lawan dari baris, berarti laisa lahu suratun fil lafzi. Ya, enggak punya bentuk di dalam penglafasannya. Nah, demikian. Itu yang dimaksud dengan mustatir. Jadi bukan cuma sekedar tersembunyi, tapi memang enggak punya lafaz. Ya, seperti jin, tak punya fisik, tak kelihatan fisiknya tapi ada. Ya, mustatir. Nah, demikian kira-kira. Ya, seperti yang kemarin kita jelas waktu pembahasan silsilah rasail tentang jin ya. Nah, demikian. Mafhum sampai sini? Jadi dia ada, ya, dhamir mustatir itu ada tapi enggak punya lafaz gitu. Tapi ada. Makanya lah selalu kita embel-embeli dengan takdiruhu huwa, takdiruhu anta, dan seterusnya. Nah begitu. Ya itu yang dimaksud dengan mustatir dan bariz. Ya karena di sini. Ketiadaannya itu ada. Ketiadaannya itu ada. Ya jadi berarti ini termasuk apa? Kalau misalkan kita apa namanya kita ilustrasikan ke alam, berarti ini termasuk alam ghaib gitu ya. Karena kan alam ada dua ya, alam ghaib, alam hudur kan gitu. Kalau diilustrasikan ke alam. Ih, dalam kali ya. Istibratnya ngeri kali. Baik. Ya, kita lanjut. Wal mustatiru ila, dan mustatir terbagi lagi kepada wajibul istitar wa jaizul istitar. Ya, jadi untuk yang dhamir mustatir tadi, yaitu yang laisa lahu suratun fil lafzi, yang enggak punya lafaz tadi, itu terbagi lagi kepada wajibul istitar wa jaizul istitar. Ya, ini wajib mustatir ya, dan jaiz untuk kemustatirannya gitu lah ya. Wajib, harus, jaiz, boleh-boleh gitu lah ya. Ya boleh. Baik. Ya kira-kira udah bisa dipahami lah ya, wajibul istitar itu apa, wajibul apa, jaizul istitar itu apa. Tapi definisinya, maksudnya bahasa Indonesia dari wajibul istitar dan jaizul istitar. Nah, apa yang dimaksud dengan wajibul istitar dan jaizul istitar? Wal muradu biwajibil istitar ma la yahillu mahallahu adh-dhahiriru. Pak Saif. Iya. Adh-dhahiru. Bang Budi. Ya hilmu. Ya apa halla mahalla itu artinya menempati ya. Halla mahalla kalau kita lihat di kamus artinya menempati. Ya, jadi kalau halla saja itu artinya mengurai. Ya, halla itu artinya mengurai, seperti misalkan fi halli alfadhi taqrib ya, di dalam mengurai lapas-lapas matan at-taqrib kan gitu. Nah, jadi tapi kalau halla mahalla itu artinya menempati. Nah, jadi Bang Budi adh-dhahiru ra'ari. Kalau Pak Saif tadi ru ya, Pak Saif. Iya. Bang Budi, Mas Setian? Ru. Oh, ru juga ya. Mas Setian. Ya. Ru. Ru ya? Yakin ya? Baik. Mas Dori. Apa kira-kira Mas Dori? Dohiru. Dohiru ya. Baik, ya nanti saya minta pertanggungjawabannya ya. Ya, Mas. Mas Dani. Dohiri. Mas Dori namanya kan? Iya, Doni kan? Ya, Mas Dani. Ru ya. Mas Rehan. Mas Khidir. Ru ya. Nah, kenapa Mas Khidir kok ru? Yo, ada juga adh-dhahira. Ya, berapa banyak yang pakai alif lam dia fathah, berapa banyak juga yang pakai alif lam dia kasrah. Contohnya al-masjidi. Itu kaedah ataupun dhabit untuk fiil, bukan untuk isim ya. Ya, karena kalau untuk isim itu memang harus tetap ada amil yang kita sebutkan. Kira-kira apa alasan dia dibaca ru? Apa yang arabnya? Kan begitu. Kemudian sebagai apa dia? Nah, Mas Dori, kira-kira apa alasan dibaca ru? Apa yang arabnya dan sebagai apa dia? Ya benar, dia isim mufrad. Cuma apa i'rabnya sehingga dibaca ru? Yang bacaannya ru itu, dhammah itu i'rabnya apa? Enggak, i'rabnya. I'rabnya dulu, marfu. Nah, kenapa dia bisa ber-i'rab rafa? Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Tadi anta jawab sebagai fa'il. Ya. Kena kalau dia sebagai fa'il, maka mana fi'ilnya? Yahillu itu berarti yang yahillu adalah zahir, yang menempati adalah zahir. Setuju Pak Saif? Iya, betul. Terjemahkan dulu ya. Ah, iya. Maknanya tadi ru. Heeh. Ya, dhamir mustatir yang wajib mustatir itu adalah ya. Yang dhamir zahir tidak bisa menempati tempatnya. Berarti zahir itu rafa. Yang dhamir zahir zahiru rafa, posisi rafa. tidak bisa menempati tempatnya, gitu ya. Apa-apa yang dhamir zahir tidak bisa menempati. Apa-apa yang dhamir zahir, berarti si apa-apa ini adalah si dhamir zahir. Gitu. Atau si apa-apa ini lain lagi entitasnya dengan dhamir zahir. Apa-apa ini si mustatir istifal. Hah? Lain. Apa-apa ini, apa-apa ini siapa gitu. Apa-apa ini siapa gitu, atau apa gitu ya. Jadi ma atau ma ini adalah az-zahir. Ma ini adalah az-zahir gitu. Berarti apa-apa yang dhamir zahir, berarti apa-apa dan dhamir zahir satu entitas. Yang wajib, dhamir yang wajib. Iya, wajib mustatir. Nah, kan di sini beliau mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan wajibul istitar. Yang dimaksud dengan wajibul istitar adalah ma, kan gitu kan? Ma dengan embel-embel berikutnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa az-zahir dibaca ru? Alasannya karena dia marfu. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il, fi'ilnya? Fi'ilnya yahillu. Berarti sama dengan masdari tadi. Baik, oke, nanti saya tanya lagi untuk kelanjutannya. Bang Budi, benar itu Bang Budi jawabannya, bahwa az-zahiru dibaca ru karena dia marfu sebagai fa'il, benar? Ngikut rumahnya. Jadi benar ya, begitu ya. Baik, Mas Setian, benar? Rujuk ya. Nah, ini baru seru. Jadi berarti bacanya ra, irabnya nasab, sebagai maf'ulun bi dari. Terus fa'ilnya yahillu mana? Mahallu. Fa'ilnya yahillu mahallu. Berarti mahallu justru fa'il bagi yahillu. Ya. Berarti tempat menempati. Ya. Tempat menempati zahir. Gimana caranya tempat bisa menempati? Justru tempat itu ditempati. Gimana caranya tempat bisa menempati? Bukannya tempat justru menempati, ditempati. Berarti tempatnya si hu itu saja. Tempatnya si zahir. Tempatnya si hu, ditempati si zahir. Ditempati si zahir, berarti zahir fa'il untuk artikan ini. Berarti pak, zahir untuk artikan fa'il. Tempatnya si baris, si mustatir. Iya. Tempatnya si salah, penting lah. Ya, tempatnya mustatir. Di tempat itu ibarat fa'il lah zahir. Tempat itu zahir. Coba kan tempat tuh mahal itu kan tempat. Yang saya tahu namanya tempat itu adalah sesuatu yang ditempati. Gimana caranya tempat justru menempati gitu. Dia wadah kan. Wadah tapi justru dia menempati. Yang namanya wadah kan yang saya tahu justru menjadi tempat kan gitu ya, menjadi iya ditempati. Bukannya justru menempati kan gitu. Ya, intinya dia bukan tempat kan si binatang kan. Si binatang kan bukan tempat. Gimana Mas Rehan? Fa'il bagi? Bagi fa'il bagi fi'il mana? Yahillu. Jadi az-zahiru fa'il bagi yahillu. Berarti az-zahiru lah yang menempati. Nah, berarti az-zahiru menempati ya. Kemudian maf'ulun bi dari yahillu? Mahalla. Nah, berarti apa bahasa Indonesianya? Oke, saya tanya dulu apa bahasa Indonesianya kalau gitu? Tunggu. Adalah dhamir. Dhamir muncul dari mana? Pemahaman dhamir. Oke, bagus. Dhamir yang tidak isim dhamir menempati tempatnya. Ya, kembali ke tempatnya dhamir. Kembali ke ma. Masyaallah. Iya, mantap. Barakallahu fiik. Iya, itu dia yang benar ya. Jadi az-zahir bacaannya ru sebagai fa'il bagi yahillu dan rabit untuk isim mausulnya adalah dhamir ha yang ada di mahallahu. Jadi ma la yahillu, dhamir mustatir, dhamir yang wajib mustatir itu adalah dhamir yang isim zahir enggak bisa nempati tempatnya. Berarti mati dhamir sih. Hah? Mati dhamir. kita pahami begitu. Tapi sebenarnya enggak bisa kita bilang dhamir, karena definisi yang tepat adalah menggunakan kalimat umum. Definisi itu menggunakan umum. Makanya di sini bukan dibilang begini. Kenapa? Kenapa ketika mereka mendefinisikan enggak selalu ngomong begini? Wajibul istitar adalah dhamirun. Kenapa enggak ngomong kayak begitu? Karena memang ini definisi. Definisi itu enggak mungkin menggunakan itu lagi. Yang mau didefinisikan dhamir, kita pakai dhamir lagi. Itu namanya bukan definisi. Jadi seharusnya ketika kita mendefinisikan sesuatu, tentunya kita menggunakan ungkapan yang lebih umum, ya rinci ya. Jadi apa? Dhamir mustat, dhamir wajibul istitar adalah apa? Ma, sesuatu. Itulah dia. Sesuatu yang isim zahir enggak bisa menempatinya. Iya, enggak bisa menempati tempatnya. Nah, itu dia. Iya, mahal mafulun bi dari yahillu. Jadi yahillu mahallahu. Nah, jadi dhamir wajibul istitar, ya, apa yang dimaksud dengan wajibul istitar adalah sesuatu, ya, tentunya kita bisa pahami di sini ya, sesuatu ini adalah si dhamir, adalah sesuatu yang isim zahir enggak bisa menempati tempatnya, tempat si sesuatu tadi. Berarti artinya isim zahir enggak bisa menempati dhamir wajibul istitar. Nah, itulah yang dimaksud dengan wajibul istitar. Paham di sini? Karena kan tadi mustatir itu terbagi kepada dua. Ada yang wajibul istitar, ada yang wajibul ada yang jaizul istitar. Nah, yang dimaksud dengan wajibul istitar ma la yahillu mahallahu dhahiru. Tepat. Iya, sebetulnya kalau bahasa Indonesia cukup begitu, enggak perlu ada ma, iya. Isim zahir enggak bisa ngegantiin tempatnya. Isim zahir bukan dhamir zahir, ya Pak Said. Karena beda. Kalau dhamir apa? Dhamir, lawan dari dhamir mustatir adalah iya, lawan dari dhamir mustatir adalah dhamir bariz. Adapun lawan dari dhamir adalah zahir. Iya. Jadi yang dimaksud dengan zahir maksudnya lawan dari dhamir. Ya, ini maksud dengan zahir adalah lawan dari dhamir. Contoh zahir adalah iya, Muhammad ataupun Zaidun. Nah, artinya Muhammad itu enggak bisa ngegantiin dhamirnya. Ya, kira-kira begitu. Enggak bisa ngegantiin tempat dhamirnya. Iya, dhamir yang mustatir tadi ya. Nah, nanti dicontohkan oleh beliau. Kedua, kita terangkan dulu, kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan jaizul istitar. Wal muradu bi jaizil istitar ma yahillu mahallahu dhahir. Jadi kalau tadi ma la yahillu mahallahu dhahir, ini ma yahillu mahallahu dhahiru. Jadi jaizul istitar maksudnya adalah sesuatu, ya sesuatu ini maksudnya si dhamir, dhamir yang isim zahir bisa menempati tempat si dhamir mustatir tersebut. Halla yahillu, setahu saya. Ya, coba di kamus. Halla di tempat halla yahullu. Yahullu misalnya. Hah? Halla? Halla yahullu. Iya, di kamus begitu. Halla Oh iya, yahullu ya, bukan yahillu ya. Iya benar, halla yahullu. Ahalla itu apa? Bahasa Indonesia yang ahalla yuhillu. Menghalalkan. Ya, jadi halla yahullu ya. Ya, menempati halla yahullu. Bukan halla yahillu, berarti salah kita dari tadi. Dari lain ya, ma la yahullu ya, bukan ma la yahillu. Masyaallah. Ya, itu memang harus dibuktikan ya. Ya, kebiasaan kita yang malas ngelihat kamus. Masyaallah. Baik, jadi ma la yahullu ya, afwan ikhwah. Jadi yang tepat adalah kritisi aja ya, tegur kritisi supaya kita enggak terus-terus berada di atas kesalahan. Ya, jadi ma la yahullu mahallahu dhahiru. Baik. Kemudian kata beliau wal muradu bi jaizil istitar ma yahullu mahallahu dhahiru. Jadi apa sesuatu ataupun dhamir mustatir yang isim dhahir enggak bisa menempati tempatnya, itu yang dimaksud dengan jaizul istitar. Yang apa namanya mustatirnya itu jaiz, yaitu isim dhamir mustatir, ya dhamir mustatir yang isim dhahir bisa menempati tempatnya. Wa dzakara musannifu fi hadzal baiti minal mawadhi'i allati yajibu fiha al-istitar arba'ah. Nah, adapun Imam Ibnu Malik menyebutkan di dalam baitnya ini ya yang wajib istitarnya itu pada empat tempat tersebut, yaitu apa, di if'il itu wajib, itu wajibul istitar, di wafiq itu juga wajibul istitar, di nartabita itu juga wajibul istitar, bahkan di tashkuru itu juga wajibul istitar. Nah, di keempat tempat tersebut yaitu yang beliau sebutkan adalah yang wajibul istitar. Jadi wa dzakara al-musannifu fi hadzal baiti min al-mawadhi, dari keempat tempat tersebut ya, allati yajibu fiha al-istitar arba'atun, yaitu empat. Ya, dari tempat-tempat yang disebutkan, yang dijadikan contoh sebagai yang dijadikan contoh oleh musannif, itu di dalamnya terdapat dhamir wajibul istitar yang jumlahnya ada empat. Ya, allati yajibu fiha al-istitaru arba'ah. Ya. Arba'atun tantin. Hah? Ini kayaknya cocok juga ini. Arba'atun tantin ini. Tan ya. Jadi allati yajibu fiha al-istitaru ya. Berarti ya ru ya. Ru. Allati yajibu fiha al-istitaru. Baik. Ru. Pak Saif ru. Belum. Ah, Mas Septian ru. Apa istitar? Iya, istitarnya dulu. Ru ya. Bang Yusuf ru. Baik, nah sekarang arba'ahnya. Tan tin tun. Ya, betul. Ini kelamaan ini ya. Iyalah. Insyaallah. Ya, waalaikumsalam. Mau mana, Pak? Enggak kedi. Nah, ru arba'atun tantin. Oh, tan. Tan ya. Allati yajibu fiha al-istitaru arba'atan. Sebagai maf'ulun bi dari dzakara. Dzakara al-musannifu arba'atan. Iya, baik. Jadi wa dzakara al-musannifu arba'atan. Ya, wa dzakara al-musannifu arba'atan. Dan musannif nyebutin empat fi hadzal bait, di dalam bait ini, minal mawadhi, dari tempat-tempat tersebut. Allati yang ya, dari tempat-tempat tersebut, yaitu tempat-tempat yang yajibu fihal istitar, wajib padanya istitar. Apa keempat tersebut? Al-awwal fi'lul amr lil wahid al-mukhatab taf'il. At-takdir anta. Ya, at-takdiru anta wa hadzal dhamiru la yajuzu ibrazuhu. Dan dhamir ini enggak boleh dibarizkan. Ya, saya sendiri masih bertanya-tanya kenapa beliau mengatakan la yajuzu ibrazuhu. Ya, enggak boleh dibarizin. Apa maksudnya enggak boleh dibarizin? Ya, karena memang dhamirnya mustatir, bukan dhamir bariz. Ya, tentunya enggak bisa dibarizin. Tapi andai kata dia katakan la yajuzu izharuhu, itu lebih aula, karena memang yang kita bahas di sini adalah enggak bisa ditempati oleh isim zahir. Wallahu alam ya. Apa maksud beliau la yajuzu ibrazuhu? Apa memang maksudnya adalah dia enggak bisa pakai isim dhamir bariz? Atau maksudnya Nah itulah, mungkin maksud beliau begitu, enggak bisa dibarizin. Maksudnya mungkin begini, enggak bisa dibilang if'al anta, begitu loh. Maksudnya begitu. Bisa jadi memang maksud beliau begitu ya. Jadi maksudnya la yajuzu ibrazuhu, enggak boleh kalian ngomong ya if'al anta gitu loh. Itu mungkin maksud dia. Iya kan begitu. Kenapa? Kenapa enggak boleh demikian? Li'annahu la yahillu mahallahu adh-dhahir. Karena dia itu adalah yang enggak bisa ditempati tempat isim zahir. Ya, makanya dia bilang ini enggak bisa diibrazkan. Makanya begitu pun tadi saya katakan juga ya, andai kata dia bilang la yajuz izharuhu, mungkin lebih aula, mungkin, tapi lagi-lagi ini pun masih mungkin. Ya, saya sendiri masih ragu. Itu contohnya di depan. Iya. Jadi saya sendiri bisa jadi apa namanya ya, mengkompromikannya, yaitu dengan beranggapan bahwa kita enggak boleh ngomong if'al anta. Begitu. Barangkali begitu yang dimaksud dengan la yajuz ibrazuhu. Li'annahu la yahillu mahallahu adh-dhahiru. Kenapa enggak boleh diibrazkan, enggak boleh dibarizkan? Karena itu merupakan dhamir mustatir yang dia enggak bisa ditempati tempat isim dhahir. Fala taqulu, maka engkau enggak boleh mengatakan if'al zaidun. Walaupun kita suruh memang zaid, if'al zaidun, enggak bisa. Kenapa? Karena isim dhahir enggak bisa menempati tempatnya. Ya. Begitu. Kalau kita bisa, pergi Zaid. Kan ya? Pergi Zaid. Iya, buatlah Saif. Iya betul. Buatlah Saif kan ya. Nah, bahasa Arab enggak bisa. Enggak bisa ditempati oleh isim zahir. Jadi cuma bisa apa? Buatlah gitu aja. Enggak bisa ditempati dengan isim zahir. Ini yang dimaksud dengan wajibul istitar. Kalau paling banyak Al-Zaid itu beda lagi. itu beda lagi, lain lagi. Iya, itu dia bukan sebagai fa'il bagi si if'al, bukan sebagai fa'il. Nah, kalau tapi kalau buatlah set, itu fa'il bagi si buatlah, kan gitu. Kan gitu ya. Itu fa'il bagi buatlah. Tapi enggak bisa di dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena memang dia enggak bisa, si isim zahir enggak bisa menempati tempatnya. Kalau yang ifal yazid itu jadi gimana saat yang yazid itu? Ya zaid munada dan dia maf'ulun bi aslinya. Iya, itu namanya munada, kan gitu. Dia bukan fa'il, munada lain lagi babnya. Itu minal mansubat, sementara fa'il minal marfu'at. Beda lah pastinya, kan begitu. Nah, demikian. Baik. Fa'amma if'al anta, terus bagaimana dengan ungkapan if'al anta yang dibuat oleh orang-orang ataupun yang diungkapkan oleh orang-orang? Maka kata beliau, fa'amma if'al anta fa'anta ta'kid laisa bil ibraz, gitu loh. Ya, bukan bertujuan untuk membariskan. Ya, if'al anta fa'anta ta'kidun lidhamiril mustatir fi if'al wa laisa bi fa'il. Jadi jangan bilang anta itu adalah fa'il. Fa'ilnya mana? Tetap berupa dhamir mustatir. Nah, begitu. Ya, wa laisa bi fa'ilin. Kenapa? Karena wajibul istitar. Wajib mustatir dia. Kan begitu. Ya. Jadi wa laisa bi fa'ilin lif'il li sihhatil istighna'i anhu. Kenapa? Kenapa apa alasannya itu bukan dinyatakan fa'il? Karena dengan tanpa adanya anta pun dia sudah mencukupi, sudah sah, iya. Ya, betul, benar. Jadi lisihatil istighna'i anhu, sah apa namanya? Sah kecukupannya dari si kalimat anta tersebut. Malah pengurusan. Makanya ta'kid. Makanya lah disebut dengan ta'kid, kan begitu. Nah, demikian. Fataqulu if'al fa in kana al-amru liwahidatin. Fataqulu if'al, maka engkau pun cukup mengatakan if'al, ya, kan begitu. Adapun kalau engkau menambahkan anta, maka anta taukid. Yang kalau engkau buang, itu cukup dan sah dengan engkau mengatakan if'al. Fataqulu if'al, lalu engkau pun mengatakan if'al. Nah, kemudian ini baru ya. Fa in kana al-amru liwahidatin au lisnaini au li jama'atin barrazad damira. Iya. Atau bisa juga baroza, ya, ada apa, kalau baroza berarti baroza domiru, ya. Kalau baroza malah nggak bisa, ya, ini failnya mana, ya, jadi ya baroza domiru, ya, iya, tampak, ya, tampak. Baroza domiru, baroza atau bariza. Malas tengok kamus. Jangan tebak-tebak lah. Mujam aja lah. Baraza, ya. Baik. Baraza damiru. Contohnya, jadi kalau misalkan yang diperintahin itu satu orang, dua orang, atau lebih dari dua orang, maka damirnya pun dibarizin. Iya. Atau bisa juga burrizat damiru, ya. Burrizat damiru, yaitu damirnya dibarizin. Contohnya, idribi. Oh, satu orang perempuan, ya. Iya, benar-benar. Satu orang perempuan. Contohnya, idribi. Wadriba, wadribu, wadribna. Nah, ini dhamirnya bariz semuanya. Walaupun cuma satu huruf, tapi tetap punya lafaz, berarti bariz. Al-thani, al-fi'lul mudari, alladhi fi awalihi al-hamzah. Ya. Nahu, wafiqa. Dan yang kedua, yang ada di bait, yaitu adalah al-fi'lul mudari yang berawalan dengan hamzah, yang ada di bait. Contohnya adalah wafiqa. Wa takdir, ana. Buat takdir ana pada wafiqa tersebut. Fa in qulta wafiqa ana, adapun kalau engkau bilang ngomongnya wafiqa ana ataupun wafiqu ana, kana ana ta'kidan lidhamir mustatir. Ya, lagi-lagi si ananya merupakan taukid bagi dhamir yang mustatir. Ats-tsalits, yang ketiga, al-fi'lul mudhari, juga di fi'il mudhari yang diawali dengan nun. Contohnya adalah nagtabita. Ay nahnu, lagi-lagi dhamir mustatir takdirnya nahnu. Ar-rabi, al-fi'lul mudhari alladhi fi awalihi ta li khitabil wahidi. Dan yang keempat itu di fi'il mudhari yang berawalan dengan ta, yang untuk mukhatab satu orang. Contohnya adalah tashkuru ataupun tushkaru. Ay anta, ya, maksudnya takdirnya adalah anta. Fa in kana al-khitabu li wahidatin aw li tsnaini aw li jama'atin burrizat dhamiru ataupun barazat dhamiru. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan khitabnya itu satu orang perempuan atau dua orang atau lebih dari dua orang, maka si dhamir pun menjadi menjadi dhamir bariz, ya, berupa dhamir bariz. Contohnya anta taf'ilina wa antuma taf'ilani wa antum taf'iluna wa antunna taf'ilna. Hada ma dzakarahu al-musannif min al-mawadhi' allati yajibu fiha istitaru dhamiri. Ya, ini yang disebut, apa, yang disebutkan oleh musannif ini semuanya merupakan tempat-tempat yang wajib istitar si dhamirnya yang wajib istitar si dhamirnya di dalamnya ataupun pada tempat-tempat tersebut. Sementara yang jaizul istitar tidak dicontohkan oleh musannif. Maka ditambahkan oleh syarih, wa mithalu jaizil istitar Zaidun yaqumu. Ai huwa, maksudnya takdirnya adalah huwa, wa hadza dhamir jaizul istitar, dan dhamir ini itu jaizul istitar, disebut dengan jaizul istitar. Kenapa? Li'annahu yahullu mahallahu adh-dhahir. Ya, li'annahu yahullu mahallahu adh-dhahiru, karena dhamir mustatir tersebut itu bisa ditempati tempatnya oleh isim dhahir. Fataqulu, ya, contohnya, buktinya Zaidun yaqumu abuhu. Nah, jadi bisa ditempati oleh isim zahir. Maka ini disebut dengan dhamirul jaizul istitar, kan begitu. Wa kadzalika kullu fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibatin. Begitu juga dengan seluruh fi'il yang disandarkan kepada ghaib ataupun ghaibah. Contoh hindun taqumu wa ma kana bi ma'nahu, dan apa saja, ya, ini makana berarti wa kadzalika kullu wa makana, ya, kullu fi'lin wa makana bi ma'nahu, ya, wa makana bi makna fi'il, ya, wa makana bi makna fi'il atau yang biasa kita kenal dengan syabih bil fi'il, ya, wa makana bi ma'nahu. Contohnya zaidun qa'imun ay takdir huwa. Jadi zaidun qa'imun huwa. Nah, pertanyaan saya, kenapa tadi saya problem yang ada di saya, kenapa tadi saya katakan ungkapan la yajuzu izharuhu itu lebih aula? Alasannya karena apa? Yang jaizul istitar pun tetap tidak bisa kita barizkan. Faktanya begitu. Tetap enggak bisa kita barizin. Ya, contohnya aja, silakan barizkan Zaidun yaqumu, barizin. Ya, kalau memang bisa dibarizin, maka namanya bukan dhamir mustatir. Ya, dhamir bariz lah jadi namanya, kan, ya, tetap enggak bisa dibarizin. Nah, kalau dibarizin bagaimana hasilnya? Contohnya Zaidun yaqumu huwa, maka huwa tetap dinyatakan sebagai taukid bagi dhamir yang mustatir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi permasalahannya di sini adalah permasalahan menzahirkan, atau dengan kata lain menempatkan tempatnya isim dhahir. Wallahu a'lam, saya pun kurang duduk terkait hal ini. Kenapa bahasanya begini, ya? Maksudnya isim zahir, permasalahannya adalah isim zahir yang tidak bisa menempati dhamir mustatir tersebut. Iya, isim zahir yang tidak bisa menempati dhamir mustatir tersebut. Nah, jadi isim zahir yang tidak bisa menempati dhamir mustatir ini itu terbagi kepada dua macam. Ada yang dia wajibul istitar, ada yang dia jaizul istitar. Nah, yang wajibul istitar ini enggak bisa kita gantikan dengan zahirnya. Sementara kalau yang jaizul istitar itu bisa kita ganti dengan zahirnya. Contoh qama, apa bahasa Indonesianya? Dia berdiri. Dianya siapa kira-kira? Mustatir. Hah? Mustatir. Dianya siapa kira-kira? Laki-laki. Iya, siapa kira-kira? Mau kita bikin? Muhammad. Maka kita bisa bilang qama Muhammadun. Ada lagi mustatirnya. Kan begitu, kan? Qama Muhammadun. Nah, kan enggak ada dhamir mustatir di situ. Di mana apa? Di mana isim zahir bisa menempati si dia tadi? Kan aslinya qama, dia berdiri. Nah, dianya kita ganti dengan isim zahir, jadilah Muhammad berdiri. Nah, ini namanya jaizul istitar. Sementara kalau yang wajibul istitar, contohnya berdirilah. Siapa misalkan, siapa yang berdiri? Berdirilah. Berarti kan engkau berdirilah. Siapa kira-kira engkaunya kita anggap di sini? Misalkan Muhammad. Nah, engkau berdirilah, kan, berdirilah. Maka di situ dalam bahasa Arab kita tidak bisa menggantinya dengan si Muhammad. Muhammad berdirilah, gitu. Enggak bisa. Jadi wajib engkau berdirilah gitu loh. Wajib engkau berdirilah. Enggak bisa Muhammad berdirilah. Jadi berarti permasalahannya terletak pada isim zahir, bukan pada dhamirnya. Jadi yang isim zahir tersebut tidak bisa menempati tempat dhamir, atau ada yang bisa menempati tempat dhamir. Itu dia permasalahannya. Jadi ada isim zahir yang bisa menempati tempat dhamir, ada isim zahir yang tidak bisa menempati tempat dhamir. Berarti kayaknya ada tiga orang bisa ke Muhammad berdiri. Berarti di sini ada yang kamu. Iya, kesannya gitu dan jadinya betul. Ya. Ah, gimana? Koma sama dhamir tadi itu. Jadi itu barang ustadznya gitu. Komanya. Bolehlah. Jadi koma Muhammadun. Kita dhamirin lagi, maka saat kita dhamirin, maka dhamirnya mustatir. Nah, itu masuk kategori yang jaizul istitar. Kenapa? Karena bisa ditempati oleh isim zahir. Begitu. Qama Muhammadun. Oh, itu enggak ada dhamir lah. Kalau udah ada Muhammad enggak ada dhamir. Iyalah, kalau ada isim zahir, maka isim dhamir kan luput. Nah, ketika si isim zahir kita gantikan dengan isim dhamir, maka dhamir yang ada di situ dhamirnya mustatir. Nah, mustatir kan terbagi kepada dua, ada yang wajibul istitar, ada yang jaizul istitar. Nah, apakah qoma, dhamir mustatir yang ada di qoma termasuk jaizul istitar atau wajibul istitar? Maka termasuk jaizul istitar. Karena apa? Karena dapat digantikan, dapat ditempati oleh isim dhamir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.